بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaAllah pembahasan terhadap kitab الفقه الميسر masih berkaitan dengan kitab الصيام. Dan pada pertemuan yang lalu atau akhir dari pertemuan kita telah kita bahas tentang uzur-uzur yang dibolehkan dengannya seseorang untuk tidak berpuasa. Dan yang keempat kemarin adalah al-hamlu war-radha', wanita yang hamil dan menyusui apabila dia khawatir, baik kekhawatiran tersebut atas dirinya sendiri atau kekhawatiran itu atas janinnya atau bayi yang dia susui, atau kekhawatiran itu pada keduanya sekaligus, dia khawatir terhadap dirinya juga khawatir terhadap anaknya, maka yang seperti ini boleh bagi mereka, wanita-wanita yang kondisinya seperti ini, untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadhan, berbuka dan menggantinya, mengganti di hari-hari yang lain menurut sebahagian ulama, dan mengqadha dan membayar fidyah menurut pendapat yang lain. Maka pada kesempatan pagi ini insyaallah kita sampaikan aqwal a'immah, pendapat-pendapat para ulama terkait dengan permasalahan wanita yang hamil dan menyusui di siang hari bulan Ramadhan, apa yang wajib untuk mereka lakukan pada saat itu. Terjadi khilaf di antara para ulama tentang permasalahan ini, yaitu permasalahan wanita yang hamil dan menyusui, apa yang wajib atas mereka ketika mereka tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadhan. Ada 6 pendapat yang dinukilkan dari para ulama terkait permasalahan ini. Dan yang masyhur dari mereka ada 2. Yang masyhur dari para ulama ada 2. Adapun yang pertama, pendapat yang pertama di antara pendapat-pendapat para ulama ini adalah pendapatnya Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla. Beliau dari mazhab Zahiriyah. Pendapat ini mengatakan bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui tidak terkena kewajiban apapun, tidak qadha, tidak pula fidyah. Dia tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadhan berdasar pada hadis Anas bin Malik bahwasanya Allah tabaraka wa taala meletakkan kewajiban berpuasa bagi wanita yang hamil dan menyusui. Artinya boleh wanita yang hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadhan. Ini dalilnya. Lantas apa kewajiban yang harus mereka lakukan? Menurut pendapat ini, Zahiriyah menyatakan la qadha wa la fidyah. Tidak wajib untuk mengqadha di hari-hari yang lain karena dia bukan musafir, bukan pula mariyut. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Maka barang siapa di antara kalian yang safar, sakit atau dalam kondisi safar, maka hendaklah mengganti di hari-hari yang lain. Ayat ini bercerita tentang orang yang sakit dan safar. Diwajibkan oleh Allah untuk mengganti di hari yang lain. Sedangkan al-marid, al-murdi' wal-hamil tidak disebutkan di ayat ini. Demikian pula ketika Allah tabaraka wa ta'ala berfirman وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيكُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينَ. Adapun orang-orang yang bisa berpuasa dengan susah payah, maka hendaklah dia berbuka dan memberi makan orang miskin setiap harinya. Ayat ini berlaku untuk pria dan wanita yang sudah jompo, sudah tua. Sementara الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ tidak masuk dalam golongan ini. Sehingga menurut pendapat zahiriyah, pendapat yang pertama ini, wanita yang hamil dan menyusui tidak ada dalil yang mewajibkan mereka untuk mengqadha ataupun membayar fidyah, sehingga la qadha wa la fidyah. Ini pendapatnya Zahiriyah. Dan sebagaimana kita ketahui, Zahiriyah dalam masalah fikih ini sebagaimana penyebutannya secara zahir memahaminya. Pendapat yang kedua, alaihima al-qadha idza khafata 'ala nafsaihima. Wanita yang hamil dan menyusui hendaklah mengqadha puasa tersebut jika mereka khawatir atas keselamatan dirinya. Sang ibu ketika dia hamil, dia khawatir dengan keselamatan dirinya, maka dia berbuka. Wajib atas dia untuk mengqadha di hari yang lain. Sang ibu ketika menyusui, dia berbuka puasa, khawatir atas keselamatan dirinya, maka demikian pula dia mengqadha di hari yang lain. Wa in khafata 'ala auladihima fa 'alayhima al-fidyah ma'al qadha. Namun jika mereka khawatir terhadap anaknya, yang dikhawatirkan bukan dirinya. Kalau dirinya bisa sehat, kuat, tapi dia khawatir anaknya, anak dalam perutnya, janinnya, atau anak yang dia susui, khawatir pertumbuhannya terlambat, atau mungkin kekuatan tubuhnya menurun karena tidak mendapatkan ASI, sehingga dia berbuka, tidak berpuasa. Nah, kalau alasan dia berbuka puasa karena khawatir atas anaknya, maka dua hal yang harus dilakukan. Qadha, mengganti hari itu dengan hari yang lain karena dia berbuka puasa, ma'al fidyah, juga membayar fidyah. Karena yang menyebabkan dia berbuka puasa adalah kekhawatiran atas orang lain, bukan atas dirinya sendiri. Maka ganti yang dilakukan adalah dengan membayar fidyah. Dan ini adalah pendapat yang masyhur dari Al-Imam Syafi'i, al-mu'tamad 'indahum, pendapat yang kuat menurut mereka, mazhab Syafi'iyah. Ini juga pendapatnya Imam Ahmad 'ala qaul atau 'ala riwayah, qaul limadhhab Imam Ahmad. Satu pendapat dari mazhabnya Imam Ahmad rahimahullah. Jadi pada pendapat yang kedua ini ada dua rincian. Kalau dia hanya khawatir terhadap dirinya sendiri, maka dia membayar, maka dia mengqadha. Tapi kalau yang dia takutkan adalah anaknya, di samping qadha, dia juga membayar fidyah. Pendapat yang ketiga, alaihimal qadha faqat duna alfidyah. Pendapat yang ketiga, bahwa wanita yang hamil ataupun menyusui, mereka terkena kewajiban untuk mengqadha saja, dan tidak ada kewajiban fidyah. Apakah khawatir atas keselamatan dirinya atau khawatir terhadap keselamatan janinnya? Maka yang wajib atas wanita yang hamil dan menyusui ini, dia hanya mengqadha saja dan tidak membayar fidyah. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ini juga pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Demikian pula pendapatnya Al-Auza'i rahimahumullah minal mutaqaddimin. Dan ini merupakan pendapat para ulama mu'asirin, para ulama di masa kini. Dan banyak dari mereka-mereka yang berfatwa dengan fatwa ini, seperti Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau menguatkan pendapat ini, pendapat yang ketiga, wanita yang hamil dan menyusui wajib atas mereka mengqadha saja dan tidak membayar fidyah. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Alasannya hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan menyatakan innallaha wada'a 'alal musafiri syatras shalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan atas musafir setengah dari salat. Hadis yang sudah kita baca kemarin. Wa 'anil musafiri wal hubla wal murdi' as-shaum. Allah juga menggugurkan kewajiban melaksanakan puasa di hari atau di siang hari bulan Ramadan atas musafir, wanita yang hamil dan menyusui. Ini dalilnya. Adapun sisi pendalilannya adalah dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyamakan wanita yang hamil dan menyusui dengan seorang musafir yang tidak terkena kewajiban melaksanakan puasa di siang hari bulan Ramadan. Sementara Allah tabaraka wa taala berfirman tentang seorang musafir, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam kondisi safar, hendaklah dia mengganti hari itu dengan hari-hari yang lain. Ketika Allah mewajibkan untuk mengganti di hari yang lain bagi musafir, maka demikian pula dalam hadis ini ketika Rasul menyamakan antara wanita yang hamil dan menyusui dengan musafir, juga mengganti puasa itu di hari-hari yang lain. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adanya kias. Mengkiaskan antara mengkiaskan wanita yang hamil dan menyusui dengan orang yang sakit. Alladzi yurja bur'uhu, orang yang sakit kondisi yang payah untuk berpuasa namun masih diharapkan kesembuhan dari orang tadi. Maka sebagaimana orang yang sakit ketika dia sembuh diwajibkan untuk berpuasa di hari-hari yang lain, demikian pula wanita yang hamil dan menyusui. Ada masanya mereka berhenti hamil. Ada masanya mereka berhenti menyusui. Ketika mereka sudah berhenti hamil dan menyusui, terlepas dari kondisi yang susah dan payah tadi, sehingga di saat itulah mereka terkena kewajiban untuk mengqadha puasa tersebut. Adapun pendapat yang keempat adalah pendapat yang menyatakan alaihal fidyah wala qadha. Pendapat yang menyatakan bahwasannya wanita yang hamil dan menyusui wajib atas mereka adalah membayar fidyah saja dan tidak ada qadha atas mereka. Ini pendapatnya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas dan pendapatnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, juga pendapatnya jamaah minat tabi'in. Dan di masa sekarang ini yang memilih pendapat ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa wanita yang hamil dan menyusui baik dia takut atas keselamatan dirinya ataupun janinnya, maka yang wajib dia lakukan adalah membayar fidyah, memberi makan sehari satu orang miskin. Dalilnya hadisnya Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu an tadi, Allah tabaraka wa taala meletakkan atau menggugurkan kewajiban berpuasa di siang hari bulan Ramadan bagi wanita yang hamil dan menyusui. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Dan orang-orang yang bisa mampu mengerjakan puasa namun dengan susah payah, maka hendaklah dia memberi makan seorang miskin dan dia tidak berpuasa. Wanita yang hamil dan menyusui masuk dalam ayat ini sebagaimana itu yang ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Dan tidak ada para sahabat yang menyelisihi tafsir pendapat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ini. Sehingga ikhwani fiddin a'azakumullah, pendapat yang kuat atau terlihat kuat adalah dua pendapat yang terakhir ini, yaitu yang pertama yang menyatakan hanya mengqadha saja tanpa fidyah, atau pendapat yang kedua ini membayar fidyah tanpa qadha. Masing-masing ada dalilnya, masing-masing ada salaf yang mendahuluinya. Allahu alam bis-shawab. Adapun tarjihnya mana yang rajih? kembali kepada kita yang meneliti, menelaah, membahas dengan ilmu dan insaf dari pendapat tadi, bukan karena sesuai dengan selera kita, ah enakan fidyah saja, apalagi kalau di tempat kita ini di Karang Makmur baru anaknya usia 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 5 bulan sang ibu sudah hamil lagi, sehingga kapan dia puasa? Tahun ini dia hamil, tahun depan dia nyusui. Anaknya baru umur 1 tahun setengah, padahal usia menyusui itu 2 tahun, sudah maaf cakap bahasanya kesundul sama yang lain, sama yang berikutnya. Sudah hamil lagi. Berapa anaknya? 8. Berarti 8 tahun dia tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, sudahlah bayar fidyah aja, cari yang enak aja. Ikut pendapat yang enak, yang mudah. Tidak pula demikian. Tapi ikuti mana dalil yang kuat dan sisi pendalilan yang kuat dengan ilmu, dengan insaf, baru ikuti pendapat tersebut. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Adapun kalau ternyata esok sudah puasa sebagaimana biasa, ta'lim ba'da subuh selama bulan Ramadan itu diliburkan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم